إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة mari kita lanjutkan. Kemarin sampai halaman berapa? Tanbih ala lafzi hadis. Iya. Yani Syekh rahmatullahi alaih membawakan hadis khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Kemudian beliau memberitahukan bahwa lafaz khairul qurun yang biasa diucapkan oleh sebagian atau tertulis di dalam sebagian kitab, laisa lahu aslun fis sunnati ay as-sunnati as-sahihah fis sahihain wa ghairihima min maraji'il hadis. Yani lafaz khairul qurun tidak ada asal-usulnya di dalam sunnah. Yani sunnah yang sahihah. Tidak ada. Beliau adalah imam, muhaddis. Tentu memberitahukan beberapa lafaz yang memang tidak berasal dari sunnah. Walaupun maknanya iya. Tetapi bukan itu yang disabdakan Nabi SAW. Ma'ruf bahwa khairul qurun itu maknanya khairun nas. Khairul qurun itu maksudnya adalah tiga kurun yang pada zaman dahulu, pada zaman sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tetapi lafaz yang asli dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khairun nas. Qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian ada beberapa lafaz yang lain yang pernah saya kumpulkan dalam sebagian kitab. Ada lagi lafaz khayru ummati, ada lagi lafaz khayrukum, ada lagi lafaz khayru hadhihi al-ummah. Tetapi lafaz yang mencakup secara keseluruhan khairun nas ini menjelaskan bahwa Nabi SAW mengulang-ulang sabda ini. Sekali waktu beliau bersabda khairun nas, sekali waktu beliau mengatakan khairukum, pada waktu yang lain beliau mengatakan khairu hadhil ummah, pada saat yang lain beliau mengatakan khairu ummati. Kenapa saya katakan beliau berulang kali mengucapkannya dan bukan riwayat bil makna? Karena hadis-hadis tersebut bukan dari satu jalan, tapi min turuk, dari berbagai macam jalan, yakni mutawatir, diriwayatkan oleh jamaah para sahabat. Oleh karena itu bukan riwayat bil makna. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayat mengucapkannya beberapa kali di majelis-majelis beliau. Karena itulah datang lafaznya beragam. Dan itu langsung teks dari hadis. Syekh ingin memberitahukan bahwa lafaz yang beredar di masyarakat khairul qurun itu tidak ada asal usulnya. Yang ada adalah diantaranya khairun nas. Kemudian beliau mengatakan haulai sahabatu alladzina hum ala ra'sil qurun istalasa المشعود لها بالخيرية ضمهم الإمام الدقيم الجوزية إلى الكتاب والسنة. Mereka para sahabat dan mereka adalah ketuanya kurun tersebut. Ra'sul kurun yang mulia itu, kurun yang tiga kurun yang disaksikan dengan kebaikan. Ya, ini dipersaksikan oleh Nabi SAW bahwa tiga kurun ini adalah generasi terbaik. Pertama tentu sahabat, sahabat raisnya, sahabat ketuanya, ra'sul qurun, khairun nas, sebaik-baiknya ini. Oleh Al-Imam Ibn Qayyim, dimasukkan ke dalam Al-Kitab dan sunnah. Kan Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabah. Kan dimasukkan ke dalam al-kitab dan sunnah. Fahal kana hadha ad-dhamm minhu ra'yan wa ijtihadan واستنباطا يمكن أن يتعرض للخطأ لأن لكل جواد كبوة. Apakah Ibn Qayyim memasukkan ini, sahabat ini, ke dalam Alkitab dan Sunnah semata-mata karena ra'yunya atau ijtihad beliau atau istinbat yang memungkinkan salah atau tidak? Ini pertanyaan dari Syekh yang akan beliau jawab sendiri. Kan Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabah. Ilmu itu apa yang Allah firmankan, martabat yang pertama. Martabat yang kedua, apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Martabat yang ketiga, apa yang dikatakan oleh sahabat. Berarti Alkitab dan Sunnah, sahabat dikaitkan, dimasukkan ke dalam Alkitab dan Sunnah. Apakah perkataan Ibnu Qayyim ini ijtihad dari beliau, istinbat atau ra'yu semata yang memungkinkan salah? Jawabnya, la. Hadza laysa min al-istinbat. Ini bukan istinbat. Bukan juga ijtihad. Yang memungkinkan bisa salah. Karena antara ra'yu, ijtihad atau istinbat itu mungkin benar, mungkin juga salah. Bisa benar, bisa juga salah. Tapi Ibnu Qayyim memasukkan demikian bukan karena ijtihad atau ra'yu atau menurut penelitian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tetapi Ibn Al-Qayyim memasukkannya karena apa? Beliau mengatakan wa innama huwa i'timadan ala kitabillah wa ala hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Beliau memasukkan ini karena berpegang dengan Alkitab dan hadis. Berarti nassan. Ammal kitab, adapun al-kitab, firman Allah, wa may yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Yang dimaksud oleh Syekh adalah wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sabilul mu'minin, para ulama mengatakan tidak syak lagi, tidak ragu lagi bahwa ini adalah para sahabat. Tidak orang umumnya orang mukmin, tapi ini para sahabat. Kenapa? Karena ketika turun ayat yang mulia ini, enggak ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali para sahabat. Orang mukmin yang lain masuk ke dalam ayat yang mulia ini apabila mengikuti perjalanan para sahabat. Menurut Syekh bahwa Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu berdalil dengan ayat ini. Wa may yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan barang siapa yang memusuhi rasul sesudah nyata baginya al-hidayah, kami akan sesatkan dia. Tidak, tetapi diiringi dengan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Kalimat wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin tentu ada hikmah yang dalam ketika Allah mengatakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, karena al-mu'minin di situ para sahabat. Yani Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi Rasul sesudah nyata baginya al-hidayah, yani kebenaran, dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, selain jalannya orang-orang mukminin, sama dengan para sahabat. Jadi yang dimaksud dengan sabilil mukminin itu para sahabat. Berarti apabila seseorang itu beragama dan dia tidak mengikuti perjalanan cara beragamanya para sahabat, maka dia termasuk orang-orang yang memusuhi, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam apa? Pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami akan sesatkan dia kemana dia tersesat. Berarti dia tidak menemukan jalan kebenaran ketika dia mengambil selain jalannya orang-orang mukmin. Semuanya adalah kesesatan. Dan yang kedua, wa nuslihi jahannam. Dan kami masukkan ke dalam jahannam. Apabila seseorang itu mengikuti cara beragamanya para sahabat, sabilil mu'minin, maka selamatlah dia. Yang ke-14, al-firqah an-najiyah. Wa bidzalika tanjuna an tanharifu yaminan aw yasaran. Dengan demikian selamatlah. Yakni kamu akan selamat dari menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yakni dari mengikuti firqah-firqah yang sesat. Karena selain firqah para sahabat, seluruhnya adalah firqah-firqah sesat. Kemudian Syekh membawakan hadis, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 firqah. Hadis iftiraqul ummah, bahwa umat ini akan bercerai-berai menjadi 73, semuanya nar kecuali satu. Dijawab, al-jama'ah. Yang dalam hadis yang lain dijelaskan, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kemudian Syekh mengatakan, al-jama'ah hiya sabilul mu'minin. Jama'ah inilah yang dimaksud dengan sabilul mu'minin. Fal hadith illam yakun wahyan mubashiran min Allah ala qalbi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa illa fahuwa iktibasun minal ayatis sabiqah. Hadis ini, hadis iftirakul ummah, jika dia bukan wahyu langsung dari Allah, jika bukan, melainkan dia Nabi SAW iktibas, mengambil dari ayat yang lalu, wa may yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, dan sampai wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Yang hak adalah itu wahyu. Karena Nabi SAW mengatakan utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Yakni Nabi yang mulia SAW menafsirkan langsung ayat wa may yushaqiqur rasul dengan hadis iftiraqul ummah. Karena beliau tahu bahwa ayat wayattabi ghaira sabilil mu'minin itu jelas para sahabat beliau. Dan siapa yang mengikuti selain jalannya para sahabat, maka dia terancam dengan ancaman yang sangat besar dan sangat mengerikan, yaitu jahannam. Oleh karena itu beliau memberikan penjelasan lebih terang lagi di dalam hadis-hadis iftiraqul ummah yang jumlahnya sangat banyak sekali. Saya bawakan sebagian dengan sanadnya di sebagian kitab saya, di beberapa kitab saya. Ada 4 buah hadis saya ulang-ulang karena 4 buah hadis itu sangat terkenal. Itu hadis Abu Hurairah, hadis Muawiyah, hadis Auf bin Malik, hadis Abdullah bin Amr bin As. Itu yang kerap dibawakan. Selain di sana, syawahidnya begitu banyak. Dan Syekh juga telah menjelaskan di kitab beliau, Silsilah Sahihah, nomor 203 dan nomor 1494. Dengan uraian dan takhriz hadis yang sangat amat menakjubkan. Nah, ini bertambah jelas bagi kita bahwa Al-Quran ditafsirkan oleh sunnah. Tanpa sunnah kita tidak akan mengerti Al-Quran dan tidak akan bisa mengamalkan dan mendakwahkannya. Dalam hadis iftiraqul ummah jelas dikatakan al-jama'ah dengan bentuk mufrad, bukan jama', bukan jama'at, tapi al-jama'ah, satu jama'ah. Yang dalam hadis yang lain dikatakan itu jelas sahabat, berarti klop sabilil mu'minin di sini adalah sahabat. Ini salah satu dari sekian banyak dalil mengapa kita wajib mengikuti cara beragamanya para sahabat secara menyeluruh, ya akidahnya dan ibadahnya dan seterusnya. Di antara dalilnya adalah ayat yang mulia ini. Karena di situ Rabbul Alamin mengkaitkan dengan jalannya orang-orang yang beriman. Dan langsung ditafsirkan oleh Rasulullah SAW di banyak hadis beliau. Itu hadis yang kita kenal dengan hadis iftiraqul ummah. Kemudian Syekh mengatakan, فَإِذَا كَانَ مَنْ يُشَاكِكُ الرَّسُولِ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أُعِدَ بِالنَّارِ فَالْأَقْسُ بِالْأَقْسِ. Man ittaba'a sabilal mu'minin fa huwa maw'udun bil jannah wala syaqqa wala raib. Syekh mengatakan apabila orang itu mengikuti, yakni menentang rasul, apabila dia menentang yushaqiqur rasul, orang yang menentang rasul itu ada 2 golongan, bahkan bisa kita katakan 3 golongan. Yang 1 golongan di luar Islam. Setiap orang di luar Islam pasti memusuhi dan menentang Rasul. Golongan yang kedua dan ketiga berada dalam Islam. Berada di dalam Islam. Yang pertama, orang-orang munafikun. yakni munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Munafik i'tiqadi batinnya kufur, lahiriahnya menampakkan keislaman, keimanan. Ini yang tersebut berulang kali dalam Al-Quran. Bahkan ada surat Al-Munafiqun. Golongan yang kedua yang beriman kepada Nabi zahiran wa batinan, tetapi tidak ittiba'ur rasul di dalam beragama. Dia orang-orang yang beriman zahiran wa batinan, lahir dan batinnya, tetapi dalam praktek pengamalan keagamaan maka dia tidak mengikuti manhajur rasul. Maka jika orang yang memusuhi Rasul dan mengikuti selain orang-orang mukmin telah dijanjikan, telah diancam dengan neraka. Orang yang memusuhi Rasul dan tidak dan mengikuti selain jalannya para sahabat, selain manhajnya para sahabat, dia diancam neraka. Sebaliknya, orang yang mengikuti para sahabat maka dia dijanjikan surga. Tidak syak, tidak ragu lagi. Yakni syekh beristinbat dengan mafhum mukhalafah. Cara istinbat yang bagus sekali. Dan itu berlaku dan diamalkan oleh para sahabat. Beristinbat, yakni mengeluarkan hukum dengan mafhum mukhalafah, itu cara sahabat di dalam mengeluarkan hukum, salah satunya. Saya ambil contoh. Surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kamu berjalan di muka bumi, yang dimaksud safar. Falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Tidak salah kamu mengqasar sebagian dari salat. In khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Jika memang kamu takut atau khawatir diganggu oleh orang-orang kafirin. Ada huruf in syartiyah. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Berarti jika tidak ada gangguan dari orang-orang kafir, maka tidak boleh mengqasar salat. Sahih. Itu yang pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Bahwa sekarang kita telah aman. Tidak ada peperangan lagi. Orang-orang kufar tidak mengganggu kita. Karena kekuasaan ada di tangan kita, begitulah. Berarti Umar beristinbat dengan mafhum mukhalafah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa itu sedekah yang Allah sedekahkan kepada kamu. Yakni apabila Nabi yang mulia SAW tidak memberikan penjelasan tentang qasar salat, maka qasar itu terbatas hanya pada masa-masa peperangan. Tapi Nabi yang mulia tidak menyalahkan pemahaman Umar. Betul pemahamannya seperti itu. Lihat. Berarti memang Al-Quran dipahami sesuai dengan lugatul Arab, bahasa Arab yang biasa mereka pakai. Tidak boleh dengan yang lainnya, apalagi dengan bahasa asing. Enggak boleh. Karena itu para ulama salafun salih dari berbagai macam kekhususan mereka, ada yang ahli bahasa dan lain sebagainya, sangat menentang mereka yang mentakwil ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Karena salah satu alasannya tidak sesuai dengan lugatul Arab, bahasa Arab. Lihat, Nabi SAW kan tidak menyalahkan pemahaman Umar. Hanya Nabi SAW memberikan tambahan. Seolah-olah beliau mengatakan benar pemahamanmu, tetapi tetap boleh kosor walaupun tidak ada peperangan, karena itu merupakan sedekah yang Allah sedekahkan kepada kamu. Hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Sebagian sahabat juga memahami seperti itu. Lalu dia bertanya kepada Umar, persis seperti pertanyaan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ya'la bin Umayyah. Dua orang sahabat, yang satu bertanya langsung kepada Nabi, yang satu bertanya kepada sahabat, yakni kepada Umar. Dan Umar membawakan hadis itu. Saya pun pernah seperti itu. Berarti istinbat Syekh sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Ketika orang-orang yang memusuhi Rasul, tidak ittiba'ur Rasul dan tidak mengikuti perjalanan para sahabat dalam beragama terancam nar, maka sebaliknya orang-orang yang mengikuti perjalanan para sahabat dijanjikan surga. Dan ini juga syarahan penjelasan dari hadis iftiraqul ummah, yang 72 terancam neraka dan yang satu dijanjikan surga. Yang surga itu al-jama'ah, yang surga itu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dari penjelasan singkat ini kita tahu, kalau antum paham. Kalau belum paham, belum tegak hujjah. Kalau antum paham, tegaklah hujjah. Dan alhamdulillah saya telah menyampaikannya. Alangkah besarnya manhaj para sahabat itu, alangkah agungnya dan alangkah besarnya kewajibannya bahwa kita harus bermanhaj dengan manhaj para sahabat, tidak bermanhaj dengan firqah, manhajnya firqah-firqah sesat. Ada Khawarij, ada Rafidah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada falasifah, ada Jahmiyah, bahkan Jahmiyah dulu sebelum Mu'tazilah, ada Sufiyah, ada Harakiyah pada zaman sekarang. Harus berpisah dari manhaj mereka dan tidak boleh berkumpul bersama mereka. Nanti akan kita bahas lagi pada Sabtu yang akan datang insyaAllah karena waktunya. Dan bagaimana cara kita mengikuti manhaj sahabat terus akan kita bahas. Karena Syekh Alimud Dunya dan Rabbul Alamin memberikan ilham pada beliau. Dan kata-katanya mas dalam menjelaskan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan beliau rahmatullahi alaih termasuk salah seorang yang paling banyak berbicara tentang manhaj para sahabat selain saudara-saudara beliau yang lain. Oleh kerana al-ulama warasatul anbiya dan para ulama mewarisi ilmu kenabian. Karena itu yang keluar dari para ulama adalah ilmu kenabian, Al-Kitab dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.